wali muslimin, dan bagi imam muslim di dalam sahihnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafa bil mar'i kadziban ay an yuhaddisa bikulli ma sami'a. Kafa bil mar'i, kafa, cukuplah seseorang dikatakan dia kadziban, berdusta. Ayuhaddisa bikulli ma sami'a, dia berbicara dengan setiap apa yang ia dengar. Ya, dia berbicara dengan apa yang dia dengar. Setiap apa yang dia dengar, dia omongkan. Maka di sana yang namanya at-tahdits, yang namanya pembicaraan, kadang mengandung dusta, kadang mengandung as-sidq, kadang mengandung suatu perkara yang belum jelas kebenarannya. Maka setiap apa yang dia dengar kemudian dia bicarakan, berdasarkan hadis ini dikatakan dusta, orang itu dikatakanlah dusta. Kenapa? Dari sisi mana? Karena dia tidak mengetahui benar dan tidaknya apa yang ia ucapkan. Ini menunjukkan bahwasannya seorang muslim, seorang muslim terjaga lisannya. Wah, dikatakan apa? Min husnul islamil mar'i al-muslim man salima muslimuna min yadihi min lisanihi wa yadihi. Maka dikatakan muslim yang terbaik, seorang muslim yang baik, dia selamat ucapannya dan tangannya untuk tidak mengganggu muslim yang lainnya. Sahihnya adalah bahwasan seorang muslim dia lisannya terjaga. Dalam hadis yang lain apa? Min husnul islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Termasuk muslim yang baik adalah dia meninggalkan perkara yang ma la ya'ni, perkara yang tidak penting. Maka seorang yang dia berbicara dengan apa yang dia dengar, dia sampaikan, dia dengar, dia sampaikan, menunjukkan tidak warak, tidak berhati-hati terhadap kalam ucapan yang dia lontarkan kepada orang lain. Mari katakan dusta. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, hadza kal hadis alladhi qablah jaa fi siyaqin nahyi anil qaul duna tasabbut. Ini seperti hadis yang sebelumnya datang dalam konteks larangan untuk mengatakan tanpa tasabbut. Hadis sebelumnya yaitu bi'sal matiyah ar-rajul ja'am, sejelek-jelek orang, sejelek-jelek sandaran seorang yaitu dia berbicara sesuai anggapan orang. Berbicara tanpa adanya tasabbut, tanpa mencari kejelasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban ayuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dia dikatakan telah berdusta berbicara dengan semua apa yang dia dengar, atau dengan perkara setiap apa yang dia dengar. Wa dhalika anna alladhi yuhaddithu bi kulli ma sami'a ma annahu yasma'u shidq wal kadhiba fa tahdith bi kulli ma sami'a mufsidah lis shidq. Hal tersebut karena yang namanya pembicaraan, dia berbicara dengan setiap apa yang dia dengar bersamaan apa yang dia dengar tadi, itu ada yang jujur dan ada yang dusta. Maka berbicara dengan apa yang dia dengar ini merusak as-sidq, merusak kejujuran. Sehingga orang dikatakan, ini benar enggak ucapannya? Iya, makanya kalau dalam ilmu hadis ada rawi yang namanya apa? Khotobul Lail. Apa khotobul Lail? Mencari kayu bakar di tengah malam. Jadi apa saja yang di malam hari dia pegang itu dianggap kayu, masuk terus masuk karungnya. Namanya khotobul Lail. Rawi yang dikatakan semua hadis dia tanpa meliti dari mana hadisnya, sikot apa tidak, sanad-sanadnya dia ambil semua, yang penting hadis masuk. Iya, ini termasuk dalam hadis ini. Maka enggak dipercaya hadisnya. Harus diteliti hadisnya. Walau lam yakun lirajul kadhib illa tuhaddithuhu bi kulli ma sami'a min ghairi mubalat lakafahu min jihadil kadhib. Ya, walaupun tidak ada pada seorang itu dusta, sebenarnya dia tidak dusta, kecuali dia hanya berbicara dengan pembicaraan dengan setiap apa yang dia dengar tanpa adanya iya meneliti, cukup dia dikatakan dari sisi ini dia telah berdusta, walaupun dia sebenarnya orang yang tidak dusta. Ya, ini mengerikan. Ada gak orang seperti itu? Ada. Dia dengar, sampaikan, akhirnya nantinya jadi kila wakol. Ya, nanti jadinya kila wakol. Ini masuk dusta. Termasuk dusta, jenis dusta ini yaitu menyampaikan sesuatu tanpa tasabut. Nah, seorang muslim dia hendaknya berbicara, tahu narasumbernya, ya bisa dipertanggungjawabkan. Dan salah satu sifat ahlun nifaq yaitu juga mereka sering menyampaikan sesuatu yang tidak jelas. Ya, yang tidak jelas. Bahkan terkadang jadi adu domba. Ya, kalau itu berkaitan dengan kehormatan orang, berita itu kalau termasuk kehormatan orang bisa jadi ghibah, bisa jadi nantinya namimah, karena berkaitan hak orang satu dengan orang yang lainnya. Iya, dia misalnya mendengar si fulan demikian demikian membicarakan si B, karena orang ini memang tipikalnya ya sakalnya, perangainya suka menyampaikan khabar apa yang dia dengar, akhirnya di satu majlis dia sampaikan, oh si fulan atau ngomong begini begini begini, padahal dia sendiri nggak dengar langsung, cuman Iya, dia dengar orang lain mengatakan dia. Sampai ke satu majelis yang di situ ada si B. Padahal sebenarnya dia tidak mau adu domba. Sebenarnya dia ya, tidak dusta. Tapi karena dia nukil ucapan itu dengan apa yang dia dengar, akhirnya terjadi apa tadi? Satu ghibah, satu lagi jadi namimah. Si B dengar, oh, si A ternyata ya, bahaya. Iya, bahaya sekali. Maka termasuk perangai yang jelek. Berbicara dengan apa yang dia dengar. Maka seorang santri tidak pantas, seorang talabatul ilmi tidak pantas dia mempunyai sifat seperti ini. Makanya dijaga para santri, kalau ada abaknya berbicara jangan suka nguping. Ya, pembicaraan orang tua, pembicaraan siapa saja yang di atas antum, jangan suka nguping. Ngerti nguping? Pengen tahu. Biasanya memang umur-umur seperti antum itu memang maunya tahu aja. Suka nguping, nanti disampaikan bahaya. Ya, jangan punya sifat seperti itu. Iya, tadi katakan walaupun orangnya tidak dusta, dia hanya berbicara dengan apa yang dia dengar tanpa adanya dia meneliti, mubalah. Iya, diteliti dulu. Cukup dari sisi ini dia dikatakan telah dusta. Li'anna ma sami'ahu laysa bisidikin kullih. Kenapa dikatakan dia semata-mata menukilkan ucapan apa yang dia dengar itu dusta? Karena apa yang dia dengar tidak semuanya jujur benar, ya kan? Tidak semuanya benar. Kadang dia hanya berbicara senda gurau. Kadang dia juga tidak tahu berita. Wala yatahaddats illa bima tayaqqana min sidqihi. Maka jangan dia berbicara kecuali dia yakin ini benar kebenarannya. Seperti inilah juga seorang talibatul ilm harus benar-benar berbicara dalam keadaan yakin apa yang dia ucapkan itu adalah benar. Walwaqi' anna naql al-kalam hakadha ala awahinin dun tathabbut yuqa'nas atau yuqnam yuqa'nas fi khusumat la tuhmat uqbaha. Waqi'nya kenyataannya bahwasanya menukilkan kalam seperti ini ala awanihi, yaitu kalam ucapan-ucapan yang dilontarkan tanpa adanya diteliti kebenarannya, itu awahinihi, tanpa dia tersebut dulu, tanpa dia mencari kejelasan ini terjadi jatuh kepada manusia dalam khusumat, dalam pertikaian. Atau yuqi'u an-nas fi khusumat, terjadi dilakukan oleh manusia di dalam adu cekcok mulut. Ya, adu cekcok mulut yang tidak terpuji uqbaha, tidak terpuji balasannya. Wa min jihatin ukhra fa rubbama waqa'a huwa fil mahdzur. Ya, dalam sisi yang lain ya, orang seperti ini yang nukil ucapan tanpa diteliti dulu, ya terkadang jatuh kepada perkara yang membahayakan. Ya, tadi seperti tadi bisa jatuh namimah, adu domba, bisa jadi menjelekkan kehormatan orang, bisa jadi jatuh kepada dusta, minimalnya dusta, jatuh kepada kedustaan, perkara-perkara yang membahayakan. Bisa jadi berbicara tanpa ilmu, ya kan? Kalau itu perkaranya perkara ilmiah, perkara ilmu, nah, jatuh kepada perkara-perkara yang berbahaya. Qala syair lam tu'tama'a ya udunaika nutqan wahida ila litasma'a di'fa ma tatakallamu. Ya, lam tu'tama'a udunaik, jangan atau tidaklah diberikan kepada dua telingamu nutqan wahidan. Satu pembicaraan. Kecuali litasma'a di'fa ma tatakallam, kecuali karena memang tasma'a di'fa ma tatakallam, karena mendengar kelemahan apa yang ia bicarakan. Iya. Di sini kata Syekh, yusyir syair huna anna al-insana la yamliku ila lisanan wahidan. So, penyair di sini mengisyaratkan bahwasanya seseorang tidak bisa, ya, tidak memiliki kecuali hanya satu lisan saja. Fi hinin anahu yamliku udunain isnatain liyasma'a di'fa ma yatakallam. Di'fa maksudnya yang berlipat ganda apa yang diucapkan, kecuali karena dua telinga itu mendengar banyak apa yang dibicarakan. Di'fa itu berlipat-lipat. Iya, maka begini kata Syekh, seorang itu tidak memiliki kecuali hanya satu lisan aja. Tapi yang didengar, ya, bersama dia punya dua telinga, yang didengar itu banyak, begitu. Mafhum. Jadi telinga ini mendengarkan banyak sekali, banyak ucapan didengar. Lisan cuma satu. Walihada alaihi an yusabbata qabla naql hadis. Oleh karena ini, karena banyak apa yang didengar oleh dua telinga, sedangkan lisan itu hanya satu, ya, maka hendaknya dia mencari kejelasan sebelum menukil pembicaraan. Paham? Ya. Gak mungkin apa yang dia dengar disampaikan, dengar disampaikan, dia dengar dia sampaikan. Lisan cuma satu, maka lisan itu satu, ucapkan dari satu lisan itu perkara yang sudah jelas, begitu. Kalau lisannya banyak, ya yang dia dengar ya semuanya berbicara, begitu kan? Nah, ini menunjukkan tercelanya mendengar apa yang dia dengar langsung disampaikan. Karena apa yang banyak dia dengar, dia pilih mana yang betul-betul pembicaraan itu yang dia dengar tadi adalah benar dan tidak dusta. Wa fi hadha syiar jaa qauluhu ta'ala. Dalam konteks ini datang penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang yang fasik dengan satu berita, maka carilah kejelasan oleh kalian, ya, antusiba qauman, karena khawatir menimpa kalian, menimpakan kepada satu kaum bijahalah, karena sebab kebodohan. Dan di dalam surat An-Nisa ayat ke-94, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian darabtum fi sabilillah, maksudnya memukul, iya, pergi ke medan jihad, perang, kemudian membunuh orang-orang musuh-musuhnya, ketika berperang, fatabayyanu, ini dalam berperang, carilah kejelasan. Jangan kalian mengatakan kepada orang yang melontarkan ucapan salam kepada kalian, kalian mengatakan, kamu bukan beriman. Harus cari kejelasan. Benar enggak orang ini adalah seorang yang muslim? Seperti kisahnya siapa? Ingat? Yang Rasulullah mengucapkan, apakah kamu membunuh seorang yang mengatakan la ilaha illallah? Sampai diulang-ulang. Siapa? Ingat? Siapa? Ingat sahabatnya? Aqatalta man qala la ilaha illallah? Terus diulang-ulang. Aqatalta man qala la ilaha illallah? Siapa? Siapa? Siapa yang ingat? Usama bin Zaid. Nah, kisah ketika Usama bin Zaid membunuh yang mengatakan la ilaha illallah, karena Usama bin Zaid menyangka bahwasanya orang ini hanya melakukan tipu daya agar selamat. Sampai beritanya kepada Rasulullah, Rasulullah marah. Nah, apakah kamu membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Apakah kamu membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Maka ya, ada ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan. Ini dalam berperang. Yang masya Allah, kalau perang zaman dulu, ya itu kan satu lawan satu, ya, langsung tempur. Gimana coba bayangkan? Allah perintahkan cari kejelasan dalam keadaan seperti itu, keadaan yang nggak kepikiran. Kamu muslim nggak? Nah, tapi Allah memerintahkan untuk fatabayyanu. Lalu bagaimana dengan ucapan-ucapan yang lain yang itu mudah sebenarnya, mudah untuk disaring? Ini menunjukkan memang bahaya lisan itu asyad, bahaya lisan itu asyad luar biasa. Nah, dengan satu kata lisan itu bisa menghancurkan satu negeri. Nah, kalau misalnya ada pasukan besar, nah, kemudian dia mengatakan kepada seseorang, "Hei fulan, kamu tahu di mana gembong, misalnya gembong teroris itu tinggal?" Dan katanya penduduknya mendukungnya. Dia katakan, di situ. Apa yang terjadi coba? Habis itu kampung. Itu gara-gara satu lisan. Satu lisan saja. Bahayanya luar biasa. Ya, itu bahaya. Nah, hati-hati. Bahaya. Bisa menghancurkan satu negeri bahkan. Contoh kecil saja. Ini bahayanya lisan. Itu asyad, luar biasa. Paham enggak? Gara-gara satu lisan aja, gara-gara kata di situ, nah itu hancur langsung, peng, dibombardir. Ya. Ya, ya pula, Kamu tahu gembong teroris yang ngebom kemarin tinggal di mana? Di situ, Pak. Bisa hancur langsung itu. Itu gara-gara lisan. Mengerikan sekali. Ya, asyad. Al insanu yabqa fi afiyah wa khairin ma lam yatakallam. Fa idza takallam faqad alzama nafsahu bima qala. Maka seseorang itu akan tetap selamat dan baik ketika dia tidak berbicara. Ketika dia tidak bicara. Nah, itu selamat baik. Tapi lihat keadaannya. Ada seorang juga ketika dia diam itu tidak baik bagi dia. Ada enggak? Ada enggak? Ketika ada seseorang pada satu keadaan dia baik, selamat ketika dia diam. Ini hukum asal. Tapi ada seseorang diamnya itu justru bahaya bagi dia. Oh, bisa. Siapa yang bisa jawab? Justru dia diam itu dicela. Apa contohnya coba? Paham enggak pertanyaannya? Paham ya? Di sini kata Syekh, hukum asal seorang dia tetap dalam selamat dan baik ketika dia tidak berbicara. Tapi ada satu keadaan juga, seorang ketika dia diam, dicela. Enggak baik bagi dia. Apa coba? Bisa jawab siapa yang bisa? Kasih contoh. Enggak paham. Apa ditunjuk? Apa, Mar? Iya, ketika dia diam melihat satu kemungkaran. Itu hadis. Hadis apa? Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan di sebuah kapal. Ya, ada orang yang tinggal di bawah kapal. Mau minum. Haus, butuh air. Hendak membolongi bagian bawah. Seandainya kalau tidak ada yang mengingkari dia, dia diam saja. Habis semuanya tenggelam. Ya. Makanya dikatakan orang yang dia melihat kemungkaran, melihat ahlu bid'ah berbicara diam. Dia juga sama mengajarkan apa? Agama. Ini sampaikan kitab tauhid kok. Ini sampaikan kepada salihin wa gumaram, dia diam. Dia gaul dengan ahlu bid'ah, dia diam. Dikatakan apa oleh para ulama? Syaitanu. Syaitanu. Setan ahras. Iya, setan yang bisu. Karena dia juga termasuk setan. Mendiamkan kemungkaran. Tidak baik dicela. Nah, ini sebagai contoh. Iya, juga seperti contohnya mendapatkan laknat dari Rasulullah apa? Dari Allah, orang yang ketika ditanya, ya fulan, kamu melihat perampok di sini atau orang yang dia lari, ya karena ingin dihukum had atau kisos, dia sembunyikan, dia diam, oh larinya ke sana, atau dia diam saja, tidak berbicara karena takut, ini juga sama, ya ini juga sama dilarang. Wa idza sami'ta kalaman la khair, atau di sini kata Syekh, fa insan yabqa fi afiyah wa khairin ma lam yatakallam. Seseorang dia tetap dalam keadaan selamat dan baik ketika dia tidak berbicara. Fa idza takallam faqad alzama nafsah bi maqam, maka ketika dia berbicara konsekuensinya dia akan mengharuskan pada dirinya dengan apa yang dia ucapkan. Wa fil hadis, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbicara yang baik, atau dia diam, atau dia diam. Wa idza sami'ta kalaman la khaira fihi faminal hikmah an taghfala anhu wa in kana khairan naqaltahu wa nashartahu. Apabila kamu mendengar satu ucapan yang tidak baik, tidak ada kebaikan padanya, iya, maka termasuk hikmah, ya, termasuk hikmah sesuai dengan ilmu, sesuai dengan keadaan dan kedudukannya, kamu mentaghfal, diamkan saja, enggak peduli. Dan kalau ucapan itu baik, kamu nukil kemudian sebarkan, kamu nukil dan kamu sebarkan. Ada ucapan baru, misalnya baru ada santri datang pakai bahasa Betawi, diikuti, itu namanya sama ya, menyampaikan, berbicara dengan sesuai dengan apa yang dia dengar. Ya, malu kalau dikasih contoh di sini. Ada ucapan yang begini, diikuti sampai adik-adiknya jadi mendengar, jadi ajar, ini bahasa apa ini? Nah. Atau bro, bro, semuanya ikut bro. Mas bro, mas bro, ini dari mana ini? Datanya kok santri bisa tahu mas bro, mas bro ini? Yeah. Atau ya ucapan-ucapan yang jelek. Yeah. Kadang dinukil sampai ke rumah, adanya jadi ikut-ikutan. Gak baik, disaring dulu. Ini bagusnya nih, artinya apa? Kalau ditanya artinya apa? Ketahu tak? Nah, itu ikut-ikutan namanya. Ini apa nih ucapan ini? Nah, yang kalau masih kecil ya wajar, tapi ini kadang yang gede juga ikut-ikutan ya. Ya, yang besar-besar ikut-ikutan juga nih. Kelas berapa? Kelas 5, kelas 6, kelas 7 ikut-ikutan. Ya, jangan seperti itu. Disaring, ini bagus enggak ucapannya? Kalau tidak bagus, afwan, antum sekarang di pondok. Ya, sekarang bicaranya yang bagus. Nah, ada yang seperti itu, mengingkari. Nah, Ustaz. Nah. Wallahu a'lam.